kita lanjut. Alhamdulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah. Ini masih masuk kita masih lanjut bab riba. Nabi SAW telah melarang dari jual beli secara muzabanah. Sebagian ulama memasukkan jual beli secara muzabanah dalam jual beli yang terlarang. Karena memang dia terlarang. Tapi kenapa terlarang? Karena ini barang riba. Apa bentuknya jual beli secara muzabanah? Belum bilang. Belum terangkan. Jual beli dengan cara muzabanah artinya huwa ishtira'u tamar bitamar fi ru'usin nakhl. Jual beli dengan cara muzaban artinya membeli atau menjual kurma dengan kurma tapi masih di atas pohon. Ya, masih di atas pohon. Ada dua bentuknya bisa. Pertama, bisa antum punya kurma sudah kering dibawa pohon panen tahun lalu. Tapi antum sudah beli di antum mau jual kurma yang antum ini tapi ditukar dengan kurma yang masih ada di pohon. Tapi kalau dia jadi kurma. Kalau dia jadi apa? Kurma. Tapi masih di pohon kurmanya. Yang satu. Tapi antum beli tukar kurma dengan kurma. Tapi satunya masih di mana? Di pohon. Satu sudah dibawa. Dipahami kan? Satu sudah dibawa. Atau menukar kurma dengan kurma, dua-duanya masih di pohon. Tapi kurma dengan kurma. Kurma dengan kurma. Atau kurma dengan kurma kan? Bukan kurma dengan rutop. Ini sudah sama-sama, sudah warna coklat. Kalau rutop kan masih warna kuning. Atau setengah kuning, setengahnya hijau. Itu namanya rutop. Ini kurma dengan kurma. Artinya sudah dipanen. Sudah dipanen. Ini antum mau membeli dengan kurma yang masih ada di mana? Di pohon, artinya kalau jadi kurma saya mau beli. Ini namanya jual beli apa ini? Muzabana, bentuknya. Nabi melarang. Nabi melarang. Sebabnya disebutkan oleh para ulama kan ini jual beli yang ma'lum dengan majhun. Ini kan ma'lum, sudah ada kurma di bawah. Paham kan? Antum mau beli kurma yang masih ada di pohon. Ini kan jual beli yang apa ini? Majhul. Dan sudah lewat bersama antum bahwa Nabi melarang jual beli yang majhul, yang tak jelas. Paham antum? Syukur kalau panennya nanti berhasil. Bagaimana kalau tiba-tiba datang banjir besar atau angin besar, hancur semua pohon kurmanya? Bahaya. Ini dia belum mampu, dia serahkan. Paham kan? Ini tak boleh. Ini mirip juga jual beli apa? Habalul habala. Sama ini. Jual beli kandungan yang dikandung. Sama ini. Semua jual beli apa? Majhul. Tidak boleh. Hal ini tidak dibolehkan. Walaupun nanti sama. Kan kurma dengan kurma kan nanti sama. Saya mau jual kasih dia ini kurmanya. Tambah. Dengan dia kasih nanti kurmanya di pohon. Walaupun sama timbangannya. Kan kalau kurma dan kurma kan tidak ada masalah. Karena pasti apa? Sama timbangannya. Kan begitu. Tapi kan ini belum ada. Ini jual beli ma'lum dengan apa? Majhul. Dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Hadisnya itu tadi. Nabi melarang dari jual beli dengan cara muzabanah. Kemudian beliau katakan wa arkhasa fi bai'il araya. Masya Allah. Dan Nabi bolehkan jual beli dengan cara aroya. Jual beli dengan cara aroya ini jual beli juga. Kurma juga. Tapi bentuknya beda. Apa itu akan dijelaskan nanti. Fima duna khamsati awsukin. Antuba'a bi khorsiha. Ya'kuluha ahaluha rotoban. Masya Allah. Langsung beliau jelaskan syarat dan ketentuannya. Dan ini beliau tutup dengan pembahasan ini, pembahasan riba. Maksudnya ada jenis dari riba, ada jenis dari barang riba, tapi dibolehkan dalam syariat kita. dibolehkan dalam syariat kita. Kan tamar bertamar kemarin. Harus sama. Tangan ke tangan. Sekarang masih kurma, tapi Nabi bolehkan jual beli aroya. Jual beli aroya ini dengan syarat sebentar yang sudah dijelaskan oleh penulis itu di buku. Dia menjual atau membeli sama dari dua belah pihak. Kurma dengan rutab. Yang masih tentunya masih ada di pohon. Kalau rutab belum dipanen. Rutab. Kurma yang baru nampak kematangannya. Kurma yang sudah nampak kematangannya. Apakah sudah kuning sebagiannya? Ya? Atau sudah kuning semua? Ini kan masih kuat tangkainya. Ini namanya baru rutab. Dinamakan rutab karena dia dari kata rotbun. Masih basah. Masih apa? Masih basah. Iya. Dia jual rutab dengan kurma. Atau dia jual kurma dengan rutab. Boleh gak nih? Nabi bolehkan. Nabi bolehkan. Dengan syarat yang belum tentukan. Artinya kalau terpenuhi ini syarat, boleh dilakukan. Belum sebutkan syaratnya. Belum sebutkan syaratnya. Fi maduna khomsati awsuk. Syaratnya di bawah 5 awsuk. Kurang dari 5 awsuk. Berapa 5 awsuk? Kalau ditakar, kita pernah hitung di zakat. Kan zakat ya? Kan ada terkait dengan masalah zakat juga 5 usuk. Tidak ada zakat yang di bawah 5 usuk. Berapa 5 usuk? Kalau di sok? 1 usuk? Berapa sok? 1 usuk 60 sok berarti 5 usuk. 100 dah salah hitung. Berapa 1 usuk? 60 sok. Berarti kalau 5 usuk 300 300 sok. Kali 5. 60 kali 5. Begitu. 300 sok. Paham? Kalau ditimbang, tergantung. Hitungan Syekh Utsaimin 750 kilogram. Artinya gini, kalau timbangan Syekh Utsaimin dari tadi itu 6, berapa tadi? Berapa sok? Semuanya 300 sok dikali 2,5. Berapa jadinya? 750 kilogram. Kalau hitungnya Syekh Bembas yang 3 kilo berarti 900 kilo. Syarat orang beli rutab dikurang dari 900 kilo. Hitungnya Syekh Bembas dengan kurma. Kurang dari 75 kilo. Hitungan siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Syekh Utsaimin menghitung 2,4 ratusan. Hampir 5. Hampir 2,5 kilogram. Itu 1 sok. 1 sok. Syaratnya ini harus kurang dari itu. Harus kurang dari itu. Terus syarat kedua, antuba bi khorsiha. Harus dia dijual kalau ada khorsnya. Kalau ada ahli taksirnya. Ini syarat. Ahli taksir, tahu ahli taksir? Memang ada orang seperti itu, dia cukup lihat karena keahliannya sudah memang selalu jual beli kurma seperti orang itu yang jual beli mangga. Datang sekian ini, dia tahu, dia lihat kadarnya, dia sudah tahu sekian ini sih. Ada. Jadi ahli khors kurma. Ahli taksirnya. Ini kalau kering sekian jadinya. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, ya'kuluha ahluha rutba. Orang yang mau membelinya itu dia makan saat basah. Karena ini barang riba. Barang apa? Riba. Kalau dia beli untuk disimpan, ah ini bahaya. Pertama merugikannya, ngapain dibeli kalau dia ingin, karena ini rutub. Kalau kita simpan lama pasti jadi kurma, karena ini sudah masak. Paham enggak? Ya? Antum coba saja. Rutub di Saudi beli rutub. Pulang sampai di Indo itu sudah kuning semua. Sudah coklat semua. Tadinya kita beli di sana masih kuning, tapi sampai di Indo sudah coklat semua. Nah, kalau sudah coklat ini sudah mau kering nanti lama-lama. Paham kan? Ya pasti kurang. Jadi syaratnya dia makan saat itu. Ini dibolehkan. Kenapa dipersyaratkan seperti ini? Karena sebenarnya jual beli aroya ini para ulama sebutkan ilahnya lil hajah. Karena kebutuhan. Nah, yang punya kurma dia mau makan rutab. Paham? Sementara yang punya rutab dia mau makan apa? Kurma. Ini karena dibutuhkan. Ini barang riba. Barang riba. Tapi karena dibutuhkan dibolehkan, tapi kadar pembolehan itu tidak mutlak. Ada syaratnya. Ada apanya? Syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya itu tadi. Kurang dari 5 usuk. Dia dijual kalau ada korsnya, ahli taksirnya. Kemudian dia lang dimakan. Untuk dimakan oleh yang membelinya. Kalau untuk dijual, kan begitu? Tidak boleh keluar syarat. Keluar apa? Syarat. Kalau mau untuk dijual, ya gak usah beli pakai kurma. Beli saja pakai uang. Beli saja pakai apa? Pakai uang, selesai masalah. Ini masalah dulu yang sering ya. Kalau sekarang ini hampir mungkin tidak ada. Menukar kurma dengan rutab. Hampir mungkin tidak ada. Paham kan? Jelas ini contoh. Kadang jelas ini riba, tapi ternyata apa? Dibolehkan kan ada maslahat dari dua belah pihak. Tahu ini? Ada maslahat untuk siapa? Untuk kedua belah pihak. Ini dibolehkan. Ada maslahat untuk kedua belah pihak itu. Dibutuhkan, tapi dengan syarat yang ketat seperti itu. Alhamdulillah, ini dimudahkan dalam syariat kita dalam masalah itu. Diikutkan di situ karena barang riba. Sebenarnya jual beli dengan cara muzabana, jual beli terlarang. Kemudian dikecualikan jual beli secara aroyah. Masuk dalam jual beli terlarang yang dikecualikan. Dan itu sebenarnya tidak masuk di riba, tapi karena dia barang riba, penulis ikutkan. Nah, ada juga jual beli terlarang juga, insya Allah beliau akan sebutkan. Beliau pakai bab-bab khusus. Sekarang lagi, lihat setelahnya. Selesai dari riba. Babu bai'i al-usul wa-thimar. Bab menjual usul dan buah-buahan. Usul yang dimaksud di sini adalah ya tanah, rumah, ya pohon. Itu namanya usul. Ya, umum. Dan buah-buahan. Apakah boleh atau tidak? Apa hukum dan ketentuan terkait dengan jual usul dan buah-buahan? Akan diterangkan oleh penulis. Ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ba'a naqlan ba'da an tu'abbara fatamaratuha lil ba'i illa ay yashtarita al mubta'. Masyaallah. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man ba'a naqlan, siapa yang menjual kurma, pohonnya, karena nakhlan itu pohon kurma. Karena kalau buah kurma ya tamron atau rutab. Ya, ini nakhlan pohonnya. Siapa menjual pohon kurma setelah ditabir, setelah dikawinkan. Artinya dia ini sudah berbuah, tapi namanya kurma itu dia tidak jadi langsung. Dia harus dikawinkan dulu. Jantan dengan betinanya. ya, sama dengan salak. Siapa yang punya pohon salak? Orang Mamu juga banyak, banyak. Orang apa yang banyak pohon salak? Sidrap juga banyak pinggir jalan. Siapa yang punya? Sidrap. Kita yang punya. Itu kalau dibiarkan saja berbunga, tidak jadi buahnya. Dia harus diambil serbu betinanya, ditabur. Serbu jantannya ditabur di betinanya baru jadi buahnya. Ini tabir seperti itu. Dikawinkan. Siapa yang menjual kurma, pohon kurma, setelah dikawinkan, maka buahnya untuk si penjual. Panennya. Kalau panen, dipaham ini. Kan dia beli pohon, tidak beli buah. Dia kan beli apa? Pohon, tidak beli buah. Maka buahnya nanti untuk siapa? Untuk si yang penjual, yang punya pertama. Yang punya pertama. Terus juga para ulama membagi. Dan ini tergantung pohonnya. Berapa kali berbuah? Nah, maksudnya berapa kali dipanen? Afwan, berapa kali dipanen? Kalau dipanen sekali, betul, langsung memang saat itu yang sudah dikawinkan itu punyanya si penjual. Kalau dipanennya berkali-kali, seperti timun, nah, apa lagi yang dipanen berkali-kali? Nah, apa? Semangka, apa lagi? Yang dipanen berkali-kali? Kelapa, iya, dikawinkan nggak kelapa? Iya, baik juga kelapa. Alhamdulillah, juga kelapa dipanen berkali-kali. Maka yang dimaksud dengan ini buahnya ini adalah buah yang saat dia jual. Kalau dia panen itu untuk dia, panenan pertama. Dipahami ini, panennya apa? Yang pertama. Jadi saat dia jual ada buahnya. Buah itu punyanya. Dia bisa ambil. Kalau nanti muncul lagi buah setelahnya, itu sudah milik siapa? Yang membeli. Illa ayyashtaritul mubta, kecuali si penjual mempersyaratkannya. Maksudnya apa? Dia bilang, saya mau jual, mau beli pohon kurma kamu ini dengan syarat buahnya juga. Dibahami. Dengan syarat apa? Buahnya juga. Ini boleh. Ini kan jual beli dengan apa? Syarat. Nanti ada namanya pembahasan akan disebutkan penulis bab khusus, bab al-khiyar. Ada nanti namanya khiyar majelis, khiyar syarat. Ini namanya syarat. Ya kalau dia bersyarat, saya mau beli ini dengan syarat semuanya begitu. Dipahami? Ah, ini sama juga. Ini kan pohon. Rumah juga sama. Sama. Siapa yang menjual rumah, maka isi rumahnya itu milik yang punya. Anda paham ini? Kan orang jual, dia akar rumah. Akar rumah. Isi rumahnya itu milik siapa? Si penjual. Kecuali yang membeli bersyarat. Dia bilang, saya mau beli. Dan syarat ini, semua ini lemari, kulkas, semua ini punya saya. Paham kan? Jelas ini? Itu namanya pembahasan usul, jual beli usul. Bukan hanya pohon kurma, rumah. Dipahami ini? Jelas ini? Jadi boleh, tidak apa-apa. Iya, ini Masya Allah. Ini jual beli usul namanya. Adapun terkait dengan syarat, kita akhirkan di khiyar pembahasannya. Ya. Wa kadzalika bai'us syajar. Demikian pula jual beli pohon. Ya, selain kurma. Selain kurma, mangga. Yang lain tadi disebutkan kelapa. Nah, sawit, apalagi ini? Pohon, pohon apa saja? Iya. Terus kata beliau, idza kana tamaru badian. Demikian pula maksudnya sama. Bagi yang menjual pohon, kalau buahnya Badian, apa artinya badian? Ya? Buahnya baru nampak. Buahnya sudah nampak. Sudah ada buahnya, dia jual. Maka untuk siapa buahnya ini? Untuk siapa buahnya? Untuk si penjual. Sama, kecuali si pembeli mempersyaratkannya. Dipahami ini? Jelas ya? Dia jual misalnya anggurnya. Sudah ada buahnya. Buahnya ini panennya untuk si penjual. Dipahami ini? Nanti panen selanjutnya baru yang beli. Kecuali dipersyaratkan. Saya mau beli ini kebun kamu. Ya, dengan anggur-anggurnya dan buah-buahnya. Ini baru. Terus, kata beliau. Fa'in ba'al ardo. Ini sama semua ini. Fa'in ba'al ardo. Wafiha zar'un. Kalau dia jual tanah, tapi pada tanah itu ada zar, ada tanaman, ada kebunnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ya? La yuhsadu illa marra fahuwa lil ba'i. Sama ini, dikiaskan semua tadi. Yang dia tidak dipanen kecuali sekali, jadi ada kebunnya, tapi memang dia dipanen hanya sekali-sekali panen, mati. Seperti apa misalnya sekali panen mati? Pisang, baiklah. Padi. Ah, lebih cocok atau? Lebih mantap. Padi, jagung. Apa lagi? Ubi, baik pak. Ya, pokoknya sekali panen, selesai. Paham ini? Untuk siapa ini? Sama. Fahuwa lil ba'i, maka dia miliknya siapa? Penjual. Kan dia beli tanah, tidak beli dengan ini. Illa ayyashtarituhu al-mubta. Sama. Kecuali si pembeli, jadi ba'i, penjual. Al-mubta, pembeli. Kecuali si pembeli mempersyaratkannya. Dia bilang, saya mau beli kebun kamu ini dengan isi-isinya. Paham kan? Dengan isinya. Artinya ya ubinya, padinya, jagungnya, semua. Paham kan? Semua sama. Ini ya. Selesai ini. Ini masya Allah. Ini kalau dipanen kecuali sekali. Wa in kana yujazzu marra ba'da ukhra. Kalau dia dipanen. Kalau diterjemahkan, kalau dia dipanen sekali setelah yang lain, maksudnya kalau dipanennya berulang, itu maksudnya. Sekali setelah yang lain, maksudnya kalau dipanennya apa? Berulang. Sudah dipanen, berbuah lagi. Sudah dipanen, berbuah lagi. Dipaham ini? Seperti pisang tadi, sudah dipotong, potong satu, muncul, kan banyak lagi. Dia sudah mati, tapi kan ada lagi. Jadi tidak cocok pisang tadi, Abdullah. Walaupun antum punya kebun pisang, tapi di sini baru masuk. Iya. Iya kan? Kan pisang kan masih ada apanya? Apanya? Tunasnya. Paham kan? Dan tunasnya ini dipanen lagi nanti. Paham? Nah, ini baru dia baru masuk di sini. Kalau dipanennya sering kali, beberapa kali, sekali setelah yang lain, beberapa kali. Maka, fal usul lil mustari. Wal juzzatul zahiratu indal bayi lil bayi. Masya Allah, rincian yang sangat mantap. Ini nanti untuk menolak, mencegah perselisihan. Maka pohonnya, tanahnya untuk si pembeli. Tapi panen yang nampak saat akal jual beli, buahnya yang nampak saat akal jual beli, itu untuknya siapa? Untuk si penjual. Ini masya Allah. Ya muncul tadi di hadis tadi, man ba'a naklan, fa ba'da an tu'abbar fa samaratuhu lil ba'i. Hadis itu semua kembalinya. Ini masalah satu hadis dikiaskan semua masalah. Ini masya Allah. Ini masya Allah. Hadis itu. Kata beliau rahimahullah. Lanjut mubad, paham mubad, paham mubad. Selesai masalah itu. Apapun di sini dikiaskan. Nah, satu masalah. Selesai. Sekarang lagi. Kata beliau rahmallahu taala faslun fi hukmi bai'i thimar qabla budu'i salahiha. Ini jual beli terlarang, tapi beliau kasih bahas pasal khusus. Kenapa diikutkan setelah jual pohon? Ya kadang orang beli pohon, itu bukan pohonnya dia mau, tapi buahnya. Sementara buahnya bagaimana ini? Ah, membeli buah yang masih ada di pohon, itu dirinci. Membeli buah yang masih ada di pohon, itu dirinci. Ada buah yang sudah nampak kematangannya, ada buah yang belum nampak kematangannya. Ha, sekarang belum bahkan pasal. Hukum menjual buah sebelum nampak kematangannya. Sebelum nampak kematangannya. Kata beliau rahmatullah, naha Rasulullah SAW an bai'i tamaroh hatta yabdua solahuha. Ini jual beli terlarang. Nabi SAW melarang melakukan transaksi jual beli buah-buahan sebelum atau sampai nampak kematangannya. Nampak kematangannya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi melarang. Iya. Sekarang ketika kita praktek. Nah, ada orang jual misalnya mangga. Belum nampak kematangannya. Dan nampak kematangan ini macam-macam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mentabir di beberapa hadis ketika ditanya kapan nampak kematangannya itu ya, beliau bilang hatta yahmar, sampai dia memerah. Tapi tidak harus antum jadikan sampai dia merah, kan ada buah hijau tapi sudah matang. Dipahami ini? Itu hanya sebagai apa? Penjelasan nampaknya kematangannya. Ya, gimana warnanya? Tergantung buahnya. Paham kan? Misalnya kalau mangga apa? Hah? Tapi ada juga yang kuning kan? Kalau sudah kuning berarti matang. Ada juga merah. Ada juga apa? Hijau. Gimana kalau hijau? Para ulama menjelaskan kalau kulitnya sudah lembek. Paham Mubar? Jadi kalau ditekan Mubar sudah lembek, berarti ini sudah apa? Sudah apa? Matang. Iya, tergantung buahnya. Intinya tergantung buahnya. Ini nampak kematangan ini. Nampak kematangan ini. Ya, tergantung buahnya. Iya, masya Allah. Ini Nabi larang. Sekarang beliau jelaskan selanjutnya. Walau ba'at tamarah ba'da budu'i solahiha ala tarki ilal juzadi jaza. Kalau dia menjual buah setelah nampak kematangannya, tapi dengan syarat dia tinggalkan sampai panen, boleh. Yang penting intinya kan apa? Sudah matang. Adapun sampai dia tinggalkan sampai bagus panen, boleh. Misalnya mangga, kan sudah nampak kematangannya, ya? Yang bau harum ya sudah bau, paham kan? Ya? Ini sudah boleh. Adapun masalah panennya terserah dia, kapan akadnya sama si yang punya. Sama si yang punya. Ya jelas dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh diakhirkan sekali di hari panen yang biasanya orang panen. Tidak boleh, karena ini akan merugikan si penjual. Si penjual boleh, karena ini masalah panen. Yang jelas dia sudah nampak abangnya ini, sudah nampak ya kematangannya. Ini masya Allah. Iya. Terus fa'in asobat haja'iha. Bagaimana? Sudah nampak kematangannya. Dia jual. Dia jual. Ada yang beli. Tapi dia ditimpa oleh ja'iha. Musibah. Penyakit. Iya. Siapa yang menanggungnya? Roja'a biha alal ba'i. Maka ini kembali kepada si penjual. Kenapa? Karena seharusnya kan dia jual setelah dipanen. Sekarang dia jual apa? Sebelum dipanen. Itu hal yang boleh. Yang penting sudah nampak apa? Kematangannya. Tapi kalau sebelum sempat dipanen, turun musibah, maka kembali ke siapa? Kembali ke siapa? Ke si penjual. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau bi'ita min akhika tamaron fa asabathu ja'iha fala yahillu laka an ta'khudha minhu wa sa'iru tamar ayyabdu fihi nudh wa yutibu akluhu shay'an ata'khudhu mala akhika bighairi haqqin." Masyaallah, hadis panjang lumayan, alhamdulillah. Iya. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kamu menjual kepada saudaramu buah-buahan, kemudian ditimpa oleh jaihah, penyakit, maka tidak halal bagi kamu untuk mengambil darinya." Tidak halal. Berarti yang tanggung siapa? Si penjual. Tidak jadi, karena ada penyakit. Ya. Dan seluruh buah-buahan akan nampak ya matangnya dan bagus dimakan sesuatu darinya. Ini ciri buah yang sudah nampak kematangannya. Misalnya mangga sudah tidak kecut lagi. Paham kan? Misalnya, mereka sebutkan anggur, sudah kalau anggur yang merah ya merah. Kalau hijau, kalau kita tekan bijinya sudah kulitnya lembek, itu sudah matang. Kemudian Nabi ingatkan, "Ata'khudhu mala akhik bighairi haqqin?" Apa kamu mau ambil harta saudaramu tanpa hak? Tanpa hak. Nah, ini kan tidak ada buah. Tidak ada buah. Kenapa kamu ambil hartanya? Ini Masya Allah. Ini terkait dengan ini. Dalilnya, ini yang dipakai oleh mayoritas ulama. Ya, bahwasannya jual beli yang seperti ini, ya, ditanggung. Kalau misalnya terjadi musibah, itu ditanggung oleh si penjual, ditanggung oleh si penjual. Ini pendapat jumhur mayoritas ulama, walaupun dinukil dari Abu Hanifah juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala di pendapat beliau yang baru, dan sebagian dari salaf, bahwa di sini ada dalam tanggungannya si pembeli. Kan sudah akad, dia itu sudah beli. Dia kan apa? Sudah beli. Tapi yang kuatnya adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Iya. Kemudian masalah selanjutnya, kana bala wasalahu samari an-nakhl ay yahmar aw yasfar. Masyaallah. Dan dianggap matang buahnya kurma kalau dia memerah atau menguning. Ya, kalau dia memerah atau menguning, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antuba'a samara hatta tusyakkih. Fakila lama tusyakkih qala tahmar wa tasfar wa yu'kal minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, kata beliau, menjual buah sampai tusyakkih. Apa maksud tusyakkih? Beliau berkata, kalau dia sudah memerah atau menguning atau dia dimakan darinya. Kan kurma itu kalau sudah menguning sudah enak dimakan, tapi kalau sebelum itu, wah Masya Allah, pahit rasanya. Kalau kita makan masih hijau. Dari sini, ini Masya Allah, jelas hadisnya tentang hal ini. Demikian pula di riwayat yang lain dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi melarang dari jual beli buah hatta yabdu salahuha, sampai nampak kematangannya. Wa anin nakli hatta yazhu, melarang menjual buah kurma sampai yazhu. Wa kila wa ma yazhu, Nabi ditanya, apa yazhu? Kalau tadi yusakdih, kalau apa yazhu? Katanya yahmar au yasfar, sampai dia memerah atau apa? Menguning. Jelas ya? Sampai dia memerah atau menguning. Jelas ini? Dan ini takbirnya perhatikan secara wazan ya. Yahmar, dari kata ihmar, merah sekali. Yasfar, dari kata apa? Isfar, kuning sekali. Itu baru nampak. Kalau sudah merah sekali, kuning sekali, berarti sudah bisa dijual. Ini kurma. Wal inab, terus kalau anggur, ayyata mawah. Kalau dia sudah tamawah, apa artinya tamawah? Yaitu sudah ya lembut kulitnya. Ya, sudah lembek. Kalau antum tekan, kan kurma itu asalnya keras. Padat isinya. Setelah itu, nanti kalau dia sudah mau matang, pasti berair. Nah, ketika dia sudah berair, berarti akan lembek kulitnya. Jelas kan? Itu namanya tamawah. Wasairu tamar ayya berwafihi nodah wa yutiba akluhu. Sementara seluruh buah-buahan dia nampak padanya kematangan secara umum, tergantung ciri masing-masing, dan sudah bisa dimakan. Sudah bisa dimakan. Jelas kan? Berarti tidak boleh jual mangga yang masih muda. Paham? Kecuali ingin dimakan saat dia muda. Misalnya untuk dibuat apa? Dimakan saat raja mangga. Itu namanya kendak. Memang dia tidak mau makan dalam keadaan apa? Makan. Kalau ingin dimakan dalam keadaan matang, haram melakukan jual beli saat dia masih muda. Dipahami ya? Iya? Nah, ini masya Allah. Dan seandainya orang melakukan hadis ini, pasti buah-buahan yang orang jual, mangga pasti manis semua. Banyak mangga kita buat beli, kecewa. Kenapa? Karena melanggar syariat. Mereka beli sebelum matang. Dia karbit. Dia karbit. Tahu kan? Ini melanggar perintah Nabi, akhirnya tidak baik. Akhirnya tidak baik. Ini jual beli seperti itu batal. Karena memang dia tidak mau beli mangganya yang mentah, tapi dia mau beli mangga yang akan yang matang. Jelas kan? Kecuali itu tadi dibolehkan. Dibolehkan. Ini masya Allah selesai bab jual beli terlarang. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan al-khiyar, syarat dalam jual beli boleh atau tidak. Nanti kita akan bahas di masalah khiyar. Alhamdulillah. Batal. Iya. Makanya tidak boleh dilakukan. Batal dilarang. Pertama haram. Yang kedua jual beli tidak sah. Orang membeli, tidak ada urusan. Itu urusan mereka. Artinya sekarang kita datang beli mangga. Orang tadi sudah transaksi sana, tapi kita datang beli. Dia ternyata sebelumnya beli sebelum matang. Tidak ada urusan kita. Tidak boleh juga kita tanya. Kamu tadi belinya saat matang tadi. Dan, alhamdulillah. Tapi boleh beli mangga di pasar yang bintang. Boleh. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Karena dia memang beli untuk dijual saat muda. Tidak apa-apa. Boleh. Kenapa? Iya. Pertama, bahaya gak karbit? Membahayakan badan manusia? Kalau membahayakan tidak boleh. Nah, karena la darar wal dirar. Kalau tidak membahayakan, ya tidak apa-apa. Tapi harus jelaskan sama orang. Ini mangga muda dulu, tapi saya karbit. Tidak boleh bilang ini mangga. Nah, harus jujur. Nanti akan jelas nanti. Ada nanti di pembahasan al-khiyar. Pembahasan al-khiyar. Ada sepotong hadis. In bayyana wa sadaqa burika fi bayihima. Kalau dia jelaskan dan dia jujur, maka akan diberkahi pada jual belinya. Agar ada potongan hadis nanti terkait dengan masalah khiyar. Jadi kalau tidak asli, tidak matang di pohon, jangan bilang matang di pohon. Karena ada orang kadang di pasar, masya Allah, ini matang di pohon. padahal dia kalbi. Bahkan ada lagi orang di sana jual rambutan timbangan ustaz. Iya, ini enggak usah begitu. Enggak usah begitu amat. Iya. Ini orang jual beli. Ini nanti kita akan bahas, akhirkan di pembahasan khiyar, karena ada penggalan hadisnya. Karena bersambung dengan masalah khiyar itu, masalah jujur dalam transaksi jual beli. Seperti itu, amat.